Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berkumpul di majelis ini. Kita berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi syar'i. Kita di setiap malam Sabtu, alhamdulillah, mempelajari insyaallah membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matsali kamatsali rajulin istauqada nar." Permisalanku, dalam riwayat yang lain, permisalanku dengan kalian itu seperti permisalan seseorang yang menyalakan api, yakni di malam hari. Falamma adha'at ma haulaha, tatkala api itu telah menyinari sekelilingnya, telah menerangi, ja'alal farashu wa hadhihi ad-dawabul lati fin-nar yaqa'na fiha, maka al-farash, jangkrik atau kupu-kupu atau sejenisnya, wahadih dawab, dan serangga-serangga ini berupaya untuk menjatuhkan diri mereka ke dalam api tadi. Kita mengetahui kalau di malam hari, serangga yang ada di malam hari biasanya akan mencari dan menuju cahaya atau sumber cahaya. Dalam kondisi dia tidak menyadari bahaya apa yang mengancamnya, api yang dinyalakan di malam hari, dia tidak mengetahui panasnya atau bahaya terbakar yang bisa mengenai dirinya. Maka Nabi SAW menyatakan, seseorang, permisalanku dengan kalian seperti permisalan seseorang yang menyalakan api, lalu kemudian tatkala api itu telah menyinari, menerangi sekitarnya, jangkrik dan hewan-hewan malam, kalau bahasa kita mungkin di tempat kita laron, kadang-kadang kalau suasana dingin atau suasana telah hujan atau menjelang hujan itu kadang-kadang muncul banyak ya, di waktu yang lain tidak kelihatan. Maka ini hewan-hewan ini, serangga-serangga ini akan berupaya untuk mendekati api tadi dan menjatuhkan dirinya ke dalamnya. Dia menyangka bahwa itu kebaikan, dia menyangka bahwa itu kesenangan wa ja'ala yahjuzuhunna wa yaglibnahu. Lalu laki-laki tadi berupaya untuk menghalangi serangga-serangga tadi. Namun serangga-serangga itu mengalahkannya. Fayataqahamna fiha, sehingga mereka menjatuhkan dirinya, ya, menjatuhkan mereka ke dalam api yang menyala tadi. Qala, kata Nabi SAW, fadzalikum mathali wa mathalukum. Itulah permisalan antara diriku dengan kalian. Ana akhidun bihujajikum anin nar. Haluma anin nar, haluma anin nar. Aku telah memegang ikat pinggang kalian untuk disingkirkan, untuk ditarik agar selamat dari api neraka. Menjauh kalian dari api neraka, menjauh kalian dari api. Fayaglibuni, namun mereka mengalahkanku. Taqahamun fiha, mereka pun menjatuhkan diri-diri mereka ke dalam api tadi. Yakni Nabi SAW menggambarkan upaya yang beliau telah lakukan untuk menyelamatkan umat ini agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Iya dan billah. Nah, baik dengan menerangkan apa-apa yang wajib dilakukan oleh manusia ini, hal-hal yang wajib mereka yakini, yang wajib mereka ucapkan atau amalkan, demikian pula hal-hal yang terlarang untuk mereka yakini, untuk mereka ucapkan atau mereka perbuat. Itu seluruhnya merupakan upaya untuk menyelamatkan mereka dari ancaman api neraka. Tapi di antara manusia ada yang tidak mempedulikan, ada yang tidak menghiraukan usaha yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga mereka menentangnya, sehingga mereka menabraknya. Nah, mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan atau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kita lanjut. Wa Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tarakna au tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW telah meninggalkan kita dan tidaklah seekor burung pun yang membolak-balikkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau SAW telah menyebutkan ilmu tentangnya. Ini yang menggambarkan telah sempurna dan telah lengkap apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak tersisa sedikit pun dari kebaikan untuk diperintahkan, untuk dilakukan. Dan tidak tersisa satu pun kejelekan kecuali beliau SAW telah memperingatkan umat ini darinya. Ya, nah, dalam riwayat yang lain beliau menyatakan, taraktukum alal mithlil bayda layluha kanahariha sawa. Aku telah tinggalkan kalian di atas sesurang benderang, sesuatu yang sangat jelas, gamblang. Nah, siang malamnya seperti siangnya, karena sangat jelas, tidak ada yang tersamar. Nah, sesuatu yang tersamar, ya, bagi sebagian manusia itu sifatnya nisbi, sifatnya tersamar pada dirinya sendiri. Pada sebagian yang lain dan bagi ahlul ilmi itu sesuatu yang jelas. Nah, ini yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayatnya, ya. Misalkan contoh, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas, dan di antara keduanya, halal dan haram itu, ada perkara yang mutasyabih, perkara yang tersamar, yang tidak mengetahui tentang hukumnya kebanyakan manusia. Maksudnya kebanyakan manusia tidak memahaminya karena sangat tersamar. Namun hal ini telah diketahui oleh sebagian yang lain dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan para ulama, mereka telah mengetahuinya. Nah, ketika syariat menjelaskan atau menganjurkan da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yakni ketika tersamar, tidak mengetahui hukumnya. Nah, ya, tidak mengenali apa yang harus dilakukan di saat itu. Nah, maka bukan menunjukkan bahwa perkara itu perkara yang tersamar dalam Islam, tidak ada penjelasan hukumnya, tetapi hal itu telah jelas namun tidak diketahui oleh banyak manusia, yang diketahui oleh para ulama. Akhrajahu Tabrani, hadis tadi diriwayatkan oleh Tabrani rahimahullah. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam riwayat yang lain, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa bayyantuhu lakum. Tidak tersisa sedikit pun hal yang bisa mendekatkan kalian ke jannah dan yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah jelaskan hal itu untuk kalian. Nah, sempurna Islam dan telah lengkap, dan telah Nabi SAW telah menunaikan amanat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Nah, wa qauluhu bil mu'minina raufur rahim, dalam ayat di akhir disebutkan terhadap kaum mukminin beliau seorang yang belas kasih dan penyayang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, waghfir janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap lembut, ya. Waqfid janahak, ini maksudnya yakni merendahkan diri, maksudnya tidak bersikap angkuh, tidak bersikap sombong, ya, tidak bersikap kasar, namun penyayang dan merahmati. Penyayang dan merahmati. Naam. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, diungkapkan artinya disebutkan dengan bentuk janahak, sayap, ya. Nah, karena seorang kalau diungkapkan seperti burung, kalau memiliki sayap itu kan terbangnya tinggi. Nah, ya, sesuatu yang menunjukkan ketinggian biasanya maknanya atau mengarah kepada yakni manusia, kesombongan, keangkuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di ayat ini, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah sayapmu, yakni kasih sayanglah, rahmatilah, bersikap lembutlah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Ini juga anjuran kepada kita. Naam. Ya. Yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim harus memiliki sifat ini, sifat yang telah Allah SWT perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memilikinya atau menjalankannya, bersikap lembut kepada kaum mukminin. Demikian sifat para sahabat. Nah, ya, kepada sesama kaum muslimin, sesama sahabat, mereka berkasih sayang, bersikap lembut, tidak kasar. Nah, ya. Terkhusus lebih lagi mengarah kepada mereka orang-orang yang memiliki posisi, memiliki kedudukan, ya, dalam tingkat kemasyarakatan. Seperti misalnya dalam pendidikan, sebagai seorang mudadis, mudadisin, ya, seorang pengajar, mudadisat, Nah, para pengajar yang mengajari atau memberikan pelajaran kepada murid-murid, kepada anak didik. Nah, mereka yang telah berusaha atau berupaya untuk menuntut ilmu belajar, ini orang-orang yang telah Allah pilih. Tidak semua muslimin mau menuntut ilmu. Tidak semua muslimin mau duduk belajar, menimba ilmu, mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, maka seorang pendidik ya, nah, sangat-sangat dianjurkan dalam pendidikannya, dalam pengajarannya, dalam proses KBM-nya, melandasi itu seluruhnya dengan keikhlasan yang pertama, dengan ilmu yang kedua, dan dengan rahmat, sifat kasih sayang, sifat merahmati. Nah, ya, sehingga mereka yang belajar, mereka yang duduk menimba ilmu, ya, betah dan senang. Bukan berarti menuruti seluruh apa yang mereka inginkan, tidak juga, namun terus berupaya agar setiap tindakan, setiap apa yang dilakukan dilandasi oleh beberapa perkara penting tadi. Nah, setelah keikhlasan, setelah ilmu, ya, melandasi itu semua dengan rahmat, sehingga menyikapi seluruhnya, ya, dalam menjalankan proses pendidikannya tadi dengan rahmat, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang telah mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah yang menyebabkan manusia ini mengikuti, para sahabat mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta ghalidhal qalbi na'am lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu, engkau bersikap lembut kepada mereka, lintalahum, engkau bersikap layin kepada mereka. Nah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau seorang yang kasar, kaku, keras hati, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu, dari sekelilingmu, mereka akan lari menjauh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat ini. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau mereka bermaksiat kepadamu, mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, faqul, katakanlah inni bari'um mimma ta'malun, aku berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Al-ayah. Wa hakadha amruhu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Demikianlah apa yang Allah perintahkan di ayat yang mulia ini. Qultu, saya katakan, kata beliau rahimahullah, faqtadat hadhil awsafu allati wasifa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an anzarahum wa hadzarahum asyirka alladhi huwa a'dhamu dzunub وَبَيَّنَ لَهُمْ ذَرَائِعَهُ الْمَوْسُولَةَ إِلَيْهِ وَأَبْلَغْ فِي نَهْيِهِمْ عَنْهَا. Maka sifat-sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disifati dengan sifat-sifat tersebut, ya, mengharuskan pada umat ini untuk beliau peringatkan mereka, dan beliau hadzara, tahdzir, beliau peringatkan umat ini dari kesyirikan yang itu merupakan dosa terbesar, dan beliau jelaskan untuk mereka berbagai sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan tersebut, dan beliau mendalam dalam melarang mereka dari perkara itu. Wa min dzalika ta'dhimul qubur wal ghulu fiha, dan termasuk dari hal itu pengagungan terhadap kuburan dan sikap berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan. wa salat indaha wa ilaiha. Demikian pula salat di sisi kuburan atau menghadap kuburan. Wa nahu dzalika mimma yusilu ila ibadatiha kama taqaddam. Dan yang semisal dengan itu dari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada peribadatan kepada kuburan sebagaimana yang telah terdahulu, wa kama sayati fi ahaditsil bab, sebagaimana yang telah yang akan datang insyaallah pada hadis-hadis bab ini. Demikian ayat yang pertama dalam bab yang ke-21 ini. Kita masuk pada nas yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata musannif rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti atau sebagai kuburan. Dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat id. Dan bersalawatlah kalian atasku. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Daud bisnadin hasan ruwatuhu thiqat. Hadis diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang hasan, para perawinya thiqat. Hadis ini hadis yang dihasankan sanadnya oleh ahlul ilmi, termasuk apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam matan ini, ya. Disebutkan oleh ahlul ilmi, hadis ini juga dihasankan sanadnya oleh Syekhul Islam dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Demikian pula Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Qala syarih, qawluhu la taj'alu buyutakum kubura. Berkata syarih, dalam hadis disebutkan, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, ay la tu'attiluha minas salati fiha wa du'a wal qira'ah. Yakni jangan kalian menelantarkan rumah-rumah itu dari mengerjakan sholat di dalamnya, dari berdoa dan membaca Al-Quran. Yakni rumah itu diisi dengan ibadah. Jangan dijadikan seperti kuburan yang kosong dari ibadah. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran penting. Dianjurkan melakukan atau memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di selain masjid. Di antaranya salat-salat nafilah, salat-salat sunnah. Ya. Nah, bahkan dalam riwayat Nabi SAW sampai menganjurkan sahabatnya, "Shollu fi buyutikum. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya salat yang paling afdol yang dilakukan oleh seseorang adalah salat yang dia lakukan di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Ini menunjukkan salat sunnah dianjurkan dilakukan di rumah. Ya. Nah, Nabi SAW sampai memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya, memperbanyak melakukannya. Nah, di antara faedah yang lain selain mengisi rumah itu dengan ibadah, juga hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tidak bisa diperlakukan seperti rumah. Rumah diisi dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, sementara kuburan harus kosong dari ibadah-ibadah tersebut. Ibadah yang dilakukan di kuburan hanya yang disebutkan dalam nas saja, seperti ziaratul kubur, menziarahi kuburan, mendoakan dengan doa yang sifatnya umum untuk penghuni kuburan tersebut. Assalamualaikum ahlat diyar dan seterusnya. Kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat berdoa, kuburan bukan tempat berzikir, kuburan bukan tempat i'tikaf. Nah, fatakunu bimanzilatil kubur, jangan kalian terlantarkan rumah itu dari sholat, dari berdoa, dari qiraah, sehingga seperti kedudukan kuburan. Fa'amara bitahadhil ibadati fil buyut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperhatikan ibadah itu di rumah. Wa naha an tahrimiha 'indal kubur, dan beliau melarang wa naha an tahadhiha 'indal kubur, dan beliau melarang dari melakukannya di sisi kuburan. Aksama yaf'aluhul musyrikun minan nasara wa man tashabbaha bihi min hadhihi al-ummah, ini terbalik dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan Nasara dan yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini yang mengagungkan kuburan. Nah, yang mengagungkan kuburan seperti yang disebutkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melaknat, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum Nasara. Wa mal asaf, dan sangat disayangkan di antara manusia, di antara muslimin, ada yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh kaum Nasara, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah tertentu. Wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, dan dalam sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma secara marfu', Nabi SAW beliau menyatakan, ij'alu min buyut min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura, jadikanlah di antara salat-salat kalian itu dikerjakan di rumah, dan jangan kalian menjadikannya seperti kuburan. Nah, perbanyak sholat sunnah di rumah, banyak sholat yang bisa dilakukan di rumah, ya, berdoa, membaca Al-Quran. Wa fi sahih Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu, nah, dan dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar, di sini tertulis Ibnu Umar, yang benar hadis berikut ini disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi tulis di situ catatan kaki an Ibni Umar, yang benar adalah as-sawab an Abi Hurairah, yang benar dari hadis Abu Hurairah. Marfu'an, secara marfu', Nabi SAW beliau menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, layaknya kuburan. Fa inna syaitan yafiru minal bait alladhi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fi, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah di dalamnya. Nah, hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa dianjurkan membaca atau membaca Al-Quran di dalam rumah, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kuburan itu bukan tempat qiraatul Quran, kuburan itu bukan tempat dibacakan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, baca di masjid. Kalau membaca Al-Quran, perbanyak bacaan itu di rumah. Kuburan bukan tempat qiraah. Hadis Nabi SAW, hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, Syekh Sulaiman ibn Abdillah fi Taisiril Aziz, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, beliau menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Anna salata fil maqbarati la tajuz, bahwa salat di area pekuburan tidak dibolehkan. Wa anna tatawwu' fil baiti afdal minhu fil masjid, dan bahwa salat sunnah di rumah lebih afdal daripada salat tersebut di masjid. Wa fihi qira'atul qira'ati fil maqabir, karahatul qira'ah fil maqabir. Hadis ini juga menunjukkan tentang dibencinya membaca Al-Qur'an di pekuburan. Wa kullu hadza ibadun li ummati ani syirki. Seluruh hal ini dalam rangka untuk menjauhkan umat ini, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kesyirikan. Qauluhu wa la taj'alu qabri 'idan. Dalam hadis disebutkan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Maksudnya sebagai tempat yang sering dikunjungi, yang selalu didatangi untuk seseorang mengucapkan salawat atau salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa maknanya demikian? Karena beliau akan menyebutkan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian atasku, salawat kalian atasku itu akan sampai dimanapun kalian berada. Baik kalian dekat atau kalian jauh, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan menyengaja untuk melakukan secara rutin di waktu-waktu tertentu secara terus-menerus mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk menyampaikan selawat atau salam, dan itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus karena itu akan menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai id, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. La taj'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Naam. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, al-idu ismun lima ya'udu minal ijtima'il am ala wajhin mu'tadi, a'idan imma bi'audi sanati, au bi'audi al-usbu'i, au isyahri, wa nahwi dhalik. Id itu adalah nama untuk sesuatu yang terus terulang di mana terjadi perkumpulan umum, perkumpulan besar, ya, dalam bentuk atau dalam sifat terus-menerus rutin, ya, baik rutinnya itu setiap tahun, tahunan, atau rutinnya itu pekanan atau bulanan, ya, nah, terus terulang. Yahul, haul, terulang di waktu yang sama. Siapa yang melakukan hal itu maka berarti dia telah menjadikan tempat itu sebagai id. Nah, sementara kaum muslimin hanya memiliki dua id dalam setahun. Nah, kalau Jumat dalam sepekan, Idul Jumat, tempat yang rutin selalu dan itu terus-menerus dikunjungi atau didatangi, terjadi perkumpulan untuk melakukan sebuah amalan khusus, yaitu sholat id secara berjamaah. Itu idnya kaum muslimin. Maka barang siapa yang menjadikan kuburan sebagai tempat yang selalu rutin dikunjungi di waktu tertentu dan itu terus terulang di waktu yang sama, baik dalam satu pekan, misalkan setiap hari Jumat dia terus rutin mendatanginya di waktu yang sama, atau bulanan setiap tanggal 1 misalkan, atau setiap malam tertentu misalkan setiap malam Jumat Kliwon misalkan, ya, nah, atau setiap tahunan setiap hari tertentu Ramadan pertama misalkan, dan itu rutin terus dilakukan, nah, setiap tahun terjadi perkumpulan massa yang banyak, terjadi amalan khusus yang dilakukan, maka berarti telah menjadikan tempat itu sebagai id. Dan Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai id, maka lebih-lebih lagi kuburan yang lainnya. Kuburan Nabi SAW saja telah Allah jaga, ya, nah, karena beliau telah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai watan yang disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan beliau yang telah dijaga itu pun tidak boleh dijadikan sebagai id, apalagi kuburan-kuburan yang lainnya yang tidak ada jaminan terjaga dari kesyirikan. Maka lebih-lebih tidak boleh dijadikan sebagai tempat id. tempat yang terus-menerus rutin di waktu-waktu tertentu, dan itu terus-menerus dilakukan untuk dikunjungi dan dilakukan beberapa amalan tertentu di sana. Itu telah menjadikan kuburan itu sebagai Eid, dan itu terlarang. Kalau mau ziarah kubur kapan saja silahkan, jangan batasi waktu tertentu atau tempat tertentu. Ziarah kubur kan gak mesti di tempat yang sama, setiap kuburan kan banyak. Nah, dan tidak mesti di waktu yang sama. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim, al-'idu ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin ma'khudun min al-mu'awadati wal-i'tiyad. Ibnu Al-Qayyim menyatakan Id itu adalah sesuatu yang terus terulang didatangi atau dituju dari waktu atau tempat. Itu diambil dari kata al-mu'awadah wal-i'tiyad, selalu terulang dan rutin. Faidakana isman lil makan, apabila itu nama untuk sebuah tempat, fahuwal makanul ladhi yuqsadu fihil ijtima', yaitu tempat yang dituju padanya untuk terjadi sebuah pertemuan, perkumpulan massa. Wantiyabuhu lil ibadati aw li ghairiha, dan dituju untuk melakukan satu jenis ibadah atau hal yang lain. Kama anna al-masajidil haram wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal masyair ja'alaha Allahu 'idan, ja'alaha Allahu 'idan lil hunafa wa mathabatan. Sebagaimana Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, Arafah, masyair, Allah telah menjadikannya sebagai Id, sebagai tempat yang terus akan terus dikunjungi di waktu-waktu tertentu untuk al-hunafa, untuk orang-orang yang mensucikan Allah, mentauhidkannya, beribadah untuk meraih pahala. Kama ja'ala ayyamat ta'abbudi fiha 'idan, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari-hari ibadah di tempat-tempat tersebut sebagai Id. Naam. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyah wa makaniyah. Kaum musyrikin dahulu memiliki perayaan-perayaan Id, baik yang terkait dengan waktu tertentu atau terkait dengan tempat-tempat tertentu. Falamma ja'allahu bil Islam abatalaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam, maka Allah batalkan seluruh Id-id kaum musyrikin tersebut, baik yang terkait dengan waktu atau terkait dengan tempat. Wa awwadha al-hunafa minha Id al-Fitr wa Id al-Nahr wa ayyam Mina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk mereka ahlu tauhid tersebut dari Id tadi, Idul Fitr dan Idul Nahr dan hari-hari Mina. Kama awadahu min ayadil musyrikin al-makaniyah bil Ka'bati wa Mina wa Muzdalifah wa Arafah wal Masya'ir. Demikian pula sebagaimana Allah gantikan untuk mereka dari Id-id kaum musyrikin yang sifatnya berbentuk tempat, Allah telah gantikan dengan Ka'bah yang dikunjungi, Mina, Muzdalifah, Arafah dan Masya'ir yang lainnya, ya. Naam, Safa, Marwa, naam, dan yang lainnya. Qauluhu wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan berselawatlah atasku, sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa yang dimaksud dengan selawat di sini? Naam. Yang dimaksud dengan selawat di sini adalah selawat dan salam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang sudah disebutkan. Ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami sungguh telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam atasmu, maka bagaimana kami berselawat atasmu, mengucapkan salawat atasmu. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada mereka salawat. Nah, ini yang dimaksud dengan salawat di sini. Kalau Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yushiru bidzalika ila anna ma yanaluni minkum minas salati wassalam yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum fala hajata bikum ila ittikhadhihi 'idan. Intaha. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Nabi SAW mengisyaratkan dengan dengan hadis ini, dengan lafaz ini, bahwa seolah-olah beliau berkata, sesungguhnya sampai kepadaku dari kalian berupa salawat dan salam akan sampai terwujud baik kalian dekat dengan kuburku atau kalian jauh, maka tidak dibutuhkan, maka kalian tidak butuh untuk menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang selalu dan rutin kalian kunjungi hanya untuk menyampaikan salawat dan salam. Tidak perlu. Kalian bisa berselawat dan mengucapkan salam dimanapun kalian berada, karena selawat dan salam itu akan sampai kepadaku, kepada Nabi SAW. Dalam riwayat An-Nasa'i, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, inna lillahi malaikatan fil ardi sayyahin yabluguni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berjalan di muka bumi ini. Mereka akan menyampaikan kepadaku dari umatku salam. Ucapan salam yang diucapkan oleh umat ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh para malaikat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani, dan dihasankan oleh ahlul ilmi, Nabi SAW beliau menyatakan, ma min ahadin yusallimu alaiya illa raddallahu ilaiya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang pun mengucapkan salam atasku kecuali Allah SWT mengembalikan ruhku, lalu aku pun membalas salam untuknya atau atasnya. Nah, ini disebutkan oleh ahlul ilmi menunjukkan bahwa selawat dan salam yang diucapkan oleh umat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan sampai kepada beliau, para malaikat yang akan menyampaikannya. Naam. Qauluhu la taj'alu buyutakum kubura. Dalam hadis disebutkan, jangan kalian menjadikan kuburan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Taqaddama kalamu Syekhul Islam fi ma'nal hadis qablahu. Telah terdahulu kalamnya Syekhul Islam tentang makna hadis ini sebelumnya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan nas yang kedua dalam bab yang ke-21 ini, bahwa Nabi SAW beliau menyatakan dalam rangka untuk menjauhkan umat ini dari jalan kesyirikan dan memelihara tauhid mereka, agar jangan sampai menjadikan kuburan itu sebagai id, sebagai tempat yang rutin didatangi. Mungkin tujuannya awalnya baik, untuk sekedar ziarah kubur, untuk sekedar mendoakan kebaikan untuk yang meninggal, atau untuk sekedar mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kuburan beliau. Niatnya mungkin baik, awalnya mungkin bagus, tetapi ketika terus dilakukan secara rutin di waktu-waktu tertentu atau pada tempat tertentu seperti pada kuburan tertentu atau kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia akan terjatuh ke dalam wasail zari'ah yang dapat jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Maka Nabi SAW menutup jalan tersebut. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan kaum muslimin sebagai id. Kalau kalian ingin mendoakan kebaikan untuk yang meninggal, doakanlah dimanapun kalian berada. Kalau kalian ingin berziarah kuburan, ziarahlah kuburan tersebut, tetapi tidak dibatasi di waktu tertentu atau di hari tertentu. Silakan kapan saja kalian ingin ziarah, ziarah. Namun kalau kalian sekedar hanya ingin mendoakan kebaikan untuk yang meninggal, doakanlah kapanpun dan dimanapun kalian berada. Tidak perlu menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat yang didatangi secara rutin di waktu-waktu tertentu atau terkhusus pada kuburan-kuburan tertentu. Itu akan terjatuh ke dalam pelanggaran syariat, menjadikan kuburan itu sebagai id, dan itu dilarang sebagaimana hadis ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin itu yang dipelajari di pertemuan ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, syadu la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Imam Adz-Dzahabi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu